bikin ribet. Susah BAB, bikin bedek, bikin gak nyaman. Jangan bingung, jangan gusah, minum Laksadin BAB lancar. Aktivitas jadi lancar berkat minum Laksadin. Laksadin mengatasi susah buang air besar. Pas dengan 3 keunggulan, memperbaiki gerakan usus, melunakkan, melicinkan jalannya feses. Laksadin, Laksadin, macet, mampet, susah BAB, atasi dengan Laksadin. Laksadin BAB lancar. Lega. Produksi Galenium. Baca aturan pakai.